Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah salam wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa qauluhu taala, dan juga firman Allah taala. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ai min al-adillati ala anna Allaha khaliqu as-samawati wal ard, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi, yaitu yang berbunyi Inna rabbakumullahulladzi khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Al-ayah hingga akhir ayat yang sudah kita baca kemarin dari surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Wa fiha min ayatillah. Wa fiha min ayatillah. Dan padanya, di dalamnya yang terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, anna Allah khalaqa hadhihi al-makhluqatil 'azimata fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan makhluk ini, yaitu langit dan bumi, makhluk yang sangat agung, sangat besar, ya, langit yang berjumlah 7 lapis, begitu juga bumi yang berjumlah 7 lapis pula. Makhluk yang sangat besar yang Allah ciptakan dalam jangka waktu 6 hari. Walau syaa'a la khalaqaha bilahdatin. Kalau seandainya Allah menghendaki, tidak butuh waktu 6 hari. Kalau seandainya Allah menghendaki, Allah bisa menciptakan makhluk yang besar ini hanya dengan sekejap mata. Ya. Walakinnahu rabatul musabbabata rabatu al-musabbabati bi asbabiha kama taqtadihi hikmatuhu. Akan tapi, ya, memang sudah menjadi kehendak Allah, Allah mengaitkan antara al-musabbabat dengan al-asbab. Al-musabbabat, ya, sesuatu dengan sebabnya, sudah merupakan kehendak Allah, ya, takdir Allah, Allah menciptakan sesuatu dengan sebabnya. Kalau seandainya Allah menghendaki menciptakan sesuatu tersebut tanpa sebab, ya, menciptakannya tanpa ada proses, langsung begitu saja terjadi, maka Allah maha mampu. Ya. Tapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak menciptakan makhluk-makhluknya tersebut dengan proses. bertahap. Kama taqtadihi hikmatuhu, sebagaimana yang merupakan konsekuensi dari hikmahnya, hikmah yang telah Allah kehendaki dari menciptakan makhluk-makhluknya tersebut, ya, dalam hal ini penciptaan langit dan bumi dengan proses bertahap. Ya. Thanian, tanda kekuasaan Allah yang kedua yang terdapat dalam ayat ini, annahu istawa 'alal arsy ay 'ala 'alaihi 'uluwan khasan bihi kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi wa hadha 'unwanu kamalil mulki was sultani. Sesungguhnya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, beristiwa di atas arsy-Nya, dan makna istiwa sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullah, ai ala alaihi, yaitu lebih tinggi, berada lebih tinggi daripada arsy tersebut. Ya, Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya Allah lebih tinggi di atas arsy tersebut, uluan khasan bihi, yaitu dengan ketinggian yang khusus bagi Allah, ketinggian yang tidak menyerupai makhluknya, sehingga tidak boleh kita membayangkan bagaimana, ya, posisi Allah di atas arsy. Tidak boleh bagi kita untuk, ya, menanyakan kaifiahnya, bagaimana tata cara Allah beristiwa, tidak boleh. Ya. Yang bisa dijangkau oleh akal kita hanyalah memahami makna dari istiwa, yaitu ala. Di sini disebutkan satu, ya, kan, tapi para ulama yang lain, semisal Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyebutkan ada empat makna dari istawa. Ala wartafa'a wastaqarra wasaida. Tinggi, ya, naik, kemudian menetap. Ya, seperti itu. Itu makna istawa yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ketinggian Allah di atas arsy-Nya, na'am, sebagaimana disebutkan di sini, uluwan khasan bihi, ketinggian yang khusus hanya bagi Allah, tidak menyerupai makhluk, yang sesuai dengan keagungan, kama yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza 'unwanu kamalil mulki was-sultan, dan ini termasuk, ya, tanda kesempurnaan kerajaan Allah dan kekuasaannya. Ya, Allah maha tinggi di atas makhluknya. Uluwudzat, ya, kita harus meyakini dan mengimani, na'am, dan ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengimani uluwudzatillahi tabaraka wa ta'ala, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas makhluknya. Ini yang banyak diingkari oleh kaum, ya, sufiyah yang ada di negeri ini, kemudian asyairah dan para mubtadi'un yang lain. Ya, mereka mengingkari uluwul zat. Mereka menetapkan adanya uluwul qadr wa uluwul qahr, ketinggian, ya, kekuasaan Allah, ketinggian sifat-sifat Allah. Nah, akan tapi kalau terkait dengan uluwul zat, ketinggian zat Allah, mereka tidak mau mengimani dan tidak mau menetapkan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di antara akidah mereka adalah mengimani uluwul zat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Thalithan, tanda kekuasaan Allah yang ketiga dalam ayat ini, annahu yukshil layla an-nahara ay yaj'al layla gusha'an lin-nahar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menutupkan malam ke siang, yaitu menjadikan malam tersebut sebagai penutup dari siang. Cahaya yang ada di siang hari ditutup dengan kegelapan pada malam hari. Ai ghita'an, yaitu sebagai penutup. kegelapan yang ada pada malam hari sebagai penutup. Allah jadikan penutup ya, yang menutupi ya, sinar atau terang yang ada di siang hari. Ay ghita'an lahu fa huwa kath-thawb. Maka permisalan malam adalah seperti pakaian ya. Yusdal 'ala dhaw'in nahari fayughtihi, yang dijulurkan, dipakaikan ya, menutupi sinar pada siang hari sehingga menutupinya. Permisalan malam adalah seperti pakaian ya, yang dijulurkan, dipakaikan kepada siang sehingga menutupi sinarnya. Demikian permisalan antara siang dan malam, dan Allah lah yang mengatur itu semua ya. Allah lah yang mengatur pergantian siang dan malam. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menjadikan alam semesta ini siang ya, terus menerus, atau malam terus menerus. Kalau Allah menghendaki demikian, pasti terjadi. Namun hikmah Allah menghendaki adanya malam dan siang. Nah, rabi'an, tanda kekuasaan Allah yang keempat dalam ayat ini adalah annahu ja'ala asy-syamsa wal qamara wan nujuma mudhallalatin bi amrihi jalla sultanuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari, bulan, bintang-bintang ya, semuanya tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala ya, mudhallalatin, ditundukkan ya, dengan perintahnya. Jalla sultanuhu, yang maha besar kekuasaannya. Ya'muruhunna bima yasha' limaslahatil ibadi, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk-makhluk itu, matahari, bulan dan bintang, Allah perintahkan mereka semua sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan maslahat yang Allah inginkan atas hamba-hambanya. Naam. Matahari ya, Allah atur perjalanannya. Naam. Begitu juga bulan, bintang, semuanya Allah atur untuk kemaslahatan hamba. Ya. Matahari sinarnya dipakai untuk ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana besarnya manfaat sinar matahari untuk tubuh kita sendiri ya, tubuh manusia, hewan dan tetumbuhan. Nah, tapi sinarnya juga kita butuhkan sesuai dengan kadarnya. Nah, tidak boleh berlebihan. Nah, demikian. Begitu juga bulan dan bintang. Bulan ya dipakai untuk naam menghitung kadar dalam satu bulan. Begitu juga bintang-bintang dipakai untuk ya penanda di langit ya, yang dengannya arah bisa diketahui. Khamisan, tanda kekuasaan Allah yang kelima dalam ayat tersebut, umumu mulkihi wa tamamu sultanihi ya, kekuasaannya, kerajaannya yang melingkupi segala sesuatu dan kesempurnaan kekuasaannya ya, kerajaan Allah yang besar dan melingkupi segala sesuatu serta kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, haitsu kana lahul khalqu wal amru la li ghairihi, dari sisi hanya miliknya lah penciptaan dan pengaturan ya, hanya milik Allah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sadisan, yang keenam, umumu rububiyyatihi lil alamin kullihim, rububiyahnya yang mencakup seluruh alam semesta ya, tidak ada satupun di alam semesta ini yang keluar dari rububiyahnya ya, dari penciptaannya, pengaturan dan kekuasaannya, semuanya tunduk ya kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, warrabbu huwal ma'budu, dan Rabb ya adalah al-ma'bud, Rabb zat yang maha pencipta, pengatur ya, yang berikan kita rizki, dialah zat yang al-ma'bud, dialah zat yang diibadai. Nah, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya, dalil sam'i, dalil dari Al-Quran, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21 sampai 22, yang berbunyi, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, mengatur kalian, memberikan kalian rizki. Alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladhina min qablikum, dan orang-orang, umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a bina'an, dialah zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini firashan, sebagai hamparan tempat kalian tinggal di atasnya. Was-samaa'a bina'an, dan menjadikan langit sebagai bangunan di atas kalian. Ya, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan telah menurunkan untuk kalian dari atas langit berupa air, yaitu air hujan yang merupakan sumber kehidupan di muka bumi ini. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang dengannya, dengan sebab air yang Allah turunkan dari langit tersebut, Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah ya, kalian menjadikan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan bagi Allah. Kalian ibadai selain Allah, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui, yaitu mengetahui bahwasanya hakikatnya adalah hanya Allah semata yang berhak untuk diibadai. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, untuk ditujukan ibadah kepadanya. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu, ucapan muallif, war rabbu huwal ma'budu, dan Rabb adalah zat yang diibadai. Yushirul muallif rahimahullahu taala ila qaulillahi azza wa jal, beliau muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, naam, mengisyaratkan kepada firman Allah Azza wa Jal, yaitu ayat dalam surat Al-A'raf yang disebutkan sebelumnya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubu hathithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Farrabbu huwal ma'budu, dan Rabb ya, zat yang menciptakan, mengatur dan memberikan rizki, itu adalah zat yang berhak untuk diibadahi ya. Dialah zat yang ma'bud, diibadahi. Ay huwal ladhi yastahiqqu ay yu'bad, atau huwa alladhi yu'bad listihqaqihi lil ibadati. Maksudnya, maksud dari ucapan beliau war rabbu huwal ma'bud, maknanya adalah ai huwa alladhi yastahiqqu ay yu'bad, dialah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Atau huwa alladhi yu'bad listihqaqihi lil ibadah, atau bisa dengan ibarat yang lain kita katakan dialah zat yang diibadai karena hanya dialah zat yang berhak untuk diibadai. Walaisal ma'na anna kulla man 'ubida fa huwa rabbun, dan bukan berarti maknanya, ya, makna ucapan beliau ini bahwasanya setiap yang diibadai maka dia rob, ya, tidak demikian, ya. Jangan sampai terbalik memahaminya. Karena kata beliau, fal alihah allati tu'bad min dunillah wattakhadha ibaduha arbaban min dunillah laisat arbaban. Karena ilah-ilah, ya, sesuatu atau sesembahan-sesembahan selain Allah yang diibadai selain Allah, ya, berhala-berhala, ya, patung-patung, pepohonan, bebatuan, ya, jin, malaikat, dan semisalnya dari sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah yang dijadikan oleh para penyembahnya sebagai arbab, ya, sebagai sekutu-sekutu selain Allah yang mereka ibadai, laisat arbaban, hakikatnya mereka bukanlah rob. Pada hakikatnya ilah-ilah, sesembahan-sesembahan selain Allah itu bukanlah rob. Ya. War rabbu wal khaliq. Rob yang sebenarnya adalah al khaliq, yang menciptakan. Al malik, yang menguasai dan mengatur. Al mudabbir li jami'il umur, yang telah mengatur atau yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ya. Dan kaum musyrikun Quraisy, mereka pun mengakui, ya, mengakui bahwasanya ilah-ilah yang mereka sembah selain Allah, ya, semisal berhala Hubal atau Manat, Aulatta, Au Uzza, mereka mengakui, ya, ilah-ilah tersebut bukanlah Rabb, bukanlah zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Mereka bukan zat yang memberikan kepada mereka rizki. Bukan. Ya. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang memberikan rizki kepada kalian, maka mereka menjawab dengan, ya, jawaban, ya, Allah. Tidak ada keraguan pada diri mereka. Mereka hanya menyembah berhala-berhala tersebut, ya, karena mereka meyakini dengan keyakinan yang batil, yang salah. Bahasanya berhala-berhala itu bisa mendekatkan diri mereka, bisa menjadi perantara yang bisa mendekatkan mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita keliru memahami ucapan muallif warabbu wal ma'bud. Maknanya adalah rabb. Ar-rabb di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah zat, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Ya. Jangan sampai kita memahami, ya, bahwasanya segala sesuatu yang diibadai, walaupun itu selain Allah, maka dia Rabb. Ya. Bukan demikian. Qauluhu, ucapan beliau, wad-dalilu, ay ad-dalil ala anna ar-rabba huwal mustahiqqu lil ibadati. Yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya Rabb, dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Yaitu firman Allah, qauluhu ya ayyuhan nas. An-nida di sini, panggilan di sini, seruan di sini, ya ayyuhan nas, seruan dari Allah Subhanahu wa taala. An-nida di sini, seruan di sini muwajjahun li jami'in nas min bani Adam. Seruan ini ditujukan kepada seluruh umat manusia dari anak cucu Adam alaihissalam. Amarahumullahu azza wa jal ayya'buduhu wahdahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menyembah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu setelah Allah memanggil dan menyeru, kemudian disusul dengan lafaz perintah, ya ayyuhan nasu budu. Oh, budu fi'il amr, yang bermakna perintah. Perintah untuk menyembah, yaitu menyembah Rabbakum, Tuhan atau Rabb kalian. Fala yaj'alulahu andadan, dan Allah melarang, janganlah mereka menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Ya. Jangan sampai mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka ibadai. وَيُبَيِّنُ أَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَحَقَّ الْعِبَادَةَ لِكَوْنِهِ هُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Dan Allah menjelaskan dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Baqarah tersebut, bahwasanya dialah satu-satunya zat yang berhak atau yang berhak ya, untuk diibadai, yang berhak untuk ditujukan ibadah kepadanya, karena dialah likaunihi huwal khaliq, karena dialah zat yang menciptakan, yang maha pencipta, satu-satunya, tidak ada tandingan atau sekutu ya, bagi Allah di dalam menciptakan tersebut. Qauluhu alladhi khalaqakum, yaitu zat yang telah menciptakan kalian. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, hadhihi sifatun kashifatun tu'allilu ma sabaq. Ini adalah sifat yang menjelaskan sebab dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu ucapan atau firman Allah, ay u'buduhu, perintah Allah kepada umat manusia untuk menyembah dirinya, menyembah Allah semata. Kenapa? Apa alasan Allah memerintahkan umat manusia untuk menyembah hanya kepadanya? Maka Allah sebutkan alasannya, yaitu mulai dari ucapan Allah, alladzi khalaqakum. Itu adalah alasan ya, kenapa kita harus dan hanya boleh beribadah kepada Allah semata. Li'annahu rabbukum alladhi khalaqakum, karena dialah zat yang telah menciptakan kalian. Famin ajli kaunihir rabb al-khaliq kana lizaman 'alaikum an ta'buduhu. Ya. Karena memang dialah Allah yang merupakan Rabb kalian, pencipta kalian, maka sudah sepantasnya bagi kalian untuk beribadah kepadanya. Walihadza naqul, oleh karena itu kita katakan, yalzam kullu man aqarra bi rububiyyatillahi ay ya'budahu wahdahu wa illa kana mutanaqidan. Atau yalzam, yalzamu kulla man aqarra bi rububiyyatihi ay ya'budahu wahdahu wa illa kana mutanaqidan. Oleh karena itu kita katakan ya, konsekuensi atau keharusan yang harus dilakukan oleh seorang yang telah mengakui dan mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang telah mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta alam semesta ini, tidak ada pencipta selain Allah. Seseorang yang telah mengakui bahwasanya Allah adalah pengatur alam semesta ini, tidak ada pengatur selain Allah. Yang mengakui bahwasanya Allah lah yang telah memberikan rizki kepadanya, maka sudah sepantasnya dan seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah semata. Ya. Tidak menyembah, tidak beribadah kepada selain Allah. Kalau seandainya ada seorang yang mengakui rububiyah Allah, mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemberi rizki, namun dia enggan atau tidak mau bertauhid, tidak mau beribadah hanya kepada Allah, masih berbuat syirik, maka telah terjadi kontradiksi pada orang tersebut. Ya. Karena ar-rububiyah tastalzim al-uluhiyah. Nah, tidaklah kita beribadah kecuali kepada zat yang telah menciptakan alam semesta ini, mengatur dan memberikan rizki kepada kita. Nah, demikian ya. Kalau seorang sudah mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta, satu-satunya pencipta, pengatur dan pemberi rizki, namun dia tidak mau beribadah hanya kepada Allah, namun masih berbuat syirik, masih melakukan ibadah untuk selain Allah, maka akalnya telah rusak. Akalnya telah rusak dan telah terjadi kontradiksi pada dirinya. Nah, demikian mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.